Wassalatu wassalamu ala sayyidil anbiya wal mursalin sayyidina wa habibina Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam ajmain. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allah akbar, wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Adada kulli harfin kutiba yuktabu abadal abidin wa dahra dahirin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Hawaitu ta'allama wa ta'lima nafa'al intifa' wal mudzakarata wa tadhkir wal ifadah wal istifadah. Al hadza la tamassuk bi kitabillahi wa sunnati rasulih wa du'a ila al-huda wa dalal 'ala al-khair ibtigha'a wa jilahi wa mardatihi wa qurbihi wa thawabi min Allah ta'ala. Fa'ira wa adabun naum. Adab tidur. Setelah membahas adab bangun tidur, adab keluar masuk kamar mandi, adab sholat zikir sebelum sholat subuh, adab setelah mengerjakan sholat subuh, kemudian antara terbitnya matahari sampai tergelincirnya matahari, antara tergelincirnya matahari sampai asar, terus sampai kegiatan setelah isya di pertemuan terakhir kita, witir, mudzakaratu ilmin, mutala'atu kitabin, dan yang lain sebagainya, menjadi penutup amal perbuatan. Kali ini menjelaskan tentang adab tidur. Lengkap ini. Kalau kita mengikuti ini, berarti kita seperti menjadwal kehidupan kita. Dengan menjadwal kehidupan kita, maka akan banyak manfaat, faedah, keuntungan yang kita dapatkan. Adabnya tidur. Fa'in arat tannauma. Maka jika kamu ingin tidur, fabsud firasyaka mustaqbilal kiblati. Maka hamparkan firasyaka kasurmu mustaqbilal kiblati, menghadap kiblat. Kalau melihat perkataan fabsud firasyak, itu berarti dulu kasurnya enggak seperti sekarang. Sekarang itu ranjang cepat sudah. Kita tinggal berada di atasnya tidur. Tapi kalau dulu, kalau mau tidur itu nunggu masak. Kalau sekarang itu seperti kasur lipat. Atau kasur yang tanpa ranjang. Jadi kapan kita mau tidur, kita pasang. Nah, kalau kamu mau tidur, pasangan kasur kamu itu menghadap ke kiblat. Menghadap ke kiblat seperti orang di liang lahat. Nah, itu perkataannya wanam ala yaminik, tidurlah dengan lempeng kananmu. Kama yajjaul mayyit fi lahdi, atau kama yajjaul mayyit fi lahdi, sebagaimana ditidurkan mayit di liang lahatnya. Mayit di liang lahat, kita letakkan lempeng kanannya nempel dengan tanah. Kepalanya di utara, menghadap ke barat. Lah kita tidur seperti itu. Menghadap kiblat dengan lempeng sebelah kanan berada di bawah atau nempel tanah. Kenapa? Karena tidur itu kan ada macam-macamnya. Ada tidur terlentang, ada tidur tengkurap, ada tidur dengan lempeng kiri. Nah, tidur tengkurap itu tidurnya setan. Tidurnya setan. Tidur tengkurap itu tidurnya setan. Karena itu kalau ada orang tengkurap, sunnah dibangunkan, sekalipun sudah tidur. sekalipun sudah tidur, itu sunnah dibangunkan. Kenapa? Itu tidurnya setan. Apalagi belum tidur, belum tidur, masih tidur tiduran, tengkurap. Sunnah ditegur, sunnah diingatkan. Kenapa? Itu tidurnya setan. Kecuali kalau orang ingin serupa dengan setan, ingin dengan serupa dengan setan, ya silahkan. Ini nggak perlu dipantau, nggak perlu dilihat. No, kaget Ustaz. Tidur seperti itu gurem. Ini bukan hubungannya dengan Ustaz atau tidak. Inti ngikuti Nabi atau ngikuti setan. Kalau mau ngikuti Nabi, ada siapapun, nggak ada siapapun, jangan tidur seperti itu. Kenapa? Itu tidurnya setan. Kalau mau ngikuti Nabi, tinggalkan. Kalau enggak, ya berarti siap-siap menjadi anak buahnya setan. Kalau menjadi anaknya buahnya setan, jangan mengharap surga dari Allah. Karena surga itu bagi pengikut Nabi. Bukan pengikut Nabi, bukan di surga tempatnya. Apalagi pengikut setan. Tanah sama Fir'aun di dalam neraka. Itu tidur tegur. Nah kalau tidur dengan lempeng kiri, makruh. Makruh. Tapi sunnah menurut dokter, menurut kedokteran, tidur dengan lempeng kiri itu sunnah. Kenapa? Karena dapat cepat menghancurkan makanan. Jadi ngilingi cepat. Makanan yang ada itu tergiling dengan cepat kalau tidur dengan lempeng kiri. Tapi menurut kedokteran itu juga, pertama kita dengan lempeng kanan dulu, baru pindah lempeng kiri. Dengan lempeng kanan dulu kalau habis makan, tidur berbaring dengan lempeng kanan, lalu nanti pindah lempeng kiri. Itu cepat merubah makanan yang ada di dalam. Nah kita akan tidur, adabnya itu pertama menghadap ke kiblat. Bagaimana caranya? Dengan lempeng kanan seperti mayit berada di liang lahatnya. Itu adab yang pertama. Di adab pertama, tidur menghadap kiblat. Bagaimana caranya? Seperti tidurnya mayit di liang lahat. Wa'lam, ketahuilah, anna nauma, bahwasanya tidur itu mitlul mauti, seperti mati. Ketahuilah bahwa tidur itu seperti mati. Wal-yaqabata, dan bangun dari tidur itu mitlul ba'thi, seperti hari kebangkitan atau seperti saat dibangkitkan. Itu gambaran. Memang kalau kita amati, kita perhatikan, perbuatan kita di atas dunia ini serupa dengan gambaran orang hidup dan mati. Kalau kita perhatikan, di dalam segala perbuatan, itu modelnya sama. Seperti orang hidup dan mati. Keadaan orang hidup dan keadaan orang mati. Itu serupa. Seperti itu, sama. Yang jelas, tidur seperti mati, bangun seperti hari kebangkitan atau saat dibangkitkan. Karena itu para ulama mengatakan an-naum akhul maut. Tidur itu saudaranya sama. Ada perbedaan. Ada perbedaan. tahu pohon mangga ini enggak ada. Seperti orang mati, enggak tahu apa-apa. Enggak tahu apa-apa, itu seperti orang mati. Kebangkitan sama dengan orang bangun tidur. Orang bangun tidur itu keadaannya kan enggak sama. Keadaannya sama. Ada yang bangun cepat, seperti orang dibangkitkan. Orang dibangkitkan, ada yang gelisah, ada yang bingung, ada yang tenang, ada yang nyantai. Itu orang yang dibangkitkan. Kenapa? Kebangkitan itu sesuai amal perbuatannya di atas dunia, sesuai amal perbuatannya di atas dunia, sesuai juga dengan mati. Orang bangun tidur juga sesuai dengan bangunnya. Ada orang dipegang, kalau bangunnya dipegang, kaget. Ada orang dibangunnya tanpa dipegang, gak bangun-bangun. Nunggu dipegang walaupun pelan, bangun. Macam-macam. Sama. Sama, jadi bangun tidur sama tidur. Karena itu doanya bangun tidur. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana. Segala puji bagi Allah yang telah menghidupkan kami. Emang habis mati? Enggak. Apa? Habis hidup. Yang telah menghidupkan kami. Setelah mematikan kami. Enggak mati. Ada orang mati enggak mungkin hidup lagi. Tapi maksudnya apa? Setelah menidurkan kami. Segala puji bagi Allah yang telah membangunkan tidur kami setelah menidurkan kami. Itu maksudnya. Tapi kata-katanya ahyana ba'da mamatana. Bukan enggak pakai-pakai kata-kata nom atau enggak pakai kata-kata aikobo. Nah, misalnya diganti kata-katanya naumnya. Alhamdulillahilladzi aiqadana ba'dama anamana. Tapi enggak pakai ahyana ba'dama amatana. Itu menunjukkan begitu persisnya orang tidur dengan orang mati. Orang bangun seperti orang yang dibangkitkan. Walla'anallah ta'ala yaqbidu ruhaka fi lailatik. Mungkin bisa jadi Allah subhanahu wa ta'ala mencabut nyawamu di malamnya kamu. Fakun musta'idan liqa'i. Maka bersiaplah untuk bertemu dengannya. Kalau tidur itu seperti mati, maka jadilah orang yang siap bertemu dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Karena itu kita bisa jumpai ada beberapa orang yang tidur malam gak bangun. Jadi itu gak sedikit. Mungkin di keluarga kita, mungkin di tetangga kita, mungkin di teman kita, tidur malam gak bangun sudah. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Nah, kita harus menjadi orang yang siap. Menjadi orang yang siap bertemu dengan Allah. Dalam arti ketika kita mau tidur, persiapkan diri kamu. Barangkali itu menjadi tidurnya kamu di dunia terakhir. Sehingga kamu berpindah dari kasur, dari tempat tidur, dari kamar ke siap. Dengan apa? Bi antana ma'ala toharotin. Hendaknya kamu tidur dalam keadaan toharo, suci. Itu adab yang kedua. Atau adab yang ketiga. Yang pertama, menghadap kiblat. Kemudian yang kedua, tidur dengan lempeng kanan. Yang ketiga, tidur dalam keadaan bersuci. Itu cara untuk bersiap-siap berjumpa dengan Allah SWT. Ibarat kalau kita punya janji bertemu dengan orang yang terhormat, maka kita persiapkan bajunya, minyaknya, dan diri kita. Nah, kita mau berjumpa dengan Allah, apa yang kita siapkan? Ya minimal itu bersuci, punya wudu. Di tidur punya wudu, seperti wudunya kita mau sholat, sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Bara bin Azib. Rasulullah pernah mengatakan, "Idza ataita majaka fatawadda wudu'aka lis-shalah." Jika kamu hendak tidur, maka wudhulah seperti wudhunya kamu untuk sholat. Maka wudhulah seperti wudhunya kamu untuk sholat. Makanya kalau orang janabat, belum wudhu tidur makruh. Minimalnya ya. Minimalnya orang janabat itu, kalau mau tidur wudhu. Supaya kalau mati, minimal dia sudah bersuci dari hadas kecil. Jangan enggak sama sekali, enggak wudu, enggak mandi, makro. Minimalnya itu wudu. Nah, begitu juga kita kalau mau tidur wudu. Kemudian yang keempat, watakuna wasiyatuka maktubatan hatta tarosik. Yang keempat, adabnya tidur yaitu menjadikan wasiatnya kamu maktubah, sudah tertulis. Tahta raksik, di bawah kepala. Artinya ketika kita mau tidur, hendaknya kita sudah menulis wasiat kita. Jangan kita tidur, wasiat kita belum tertulis. Karena apa? Karena kita hidup di atas dunia ini pasti ada beberapa perbuatan yang kita lakukan tidak diketahui orang. Mungkin diketahui antara kita dengan satu orang, yang lainnya gak ada yang tahu. Apalagi kalau itu urusan duniawi, urusan agama. Yang tahu hanya kita dan orang yang mengutangi kita. Jadi kalau kita tidur, barangkali dengan tidur itu kebablasan, mati. Itu gak ada yang tahu kalau kita punya utang. Dan ini tanggung jawab. Nah kalau misalnya, ini misalnya, karena gak ada yang tahu, kemudian ada orang yang datang mengatakan dia punya utang kepadaku. Kira-kira ahli waris ini percaya atau tidak percaya? Nah kalau sampai nggak dibayar, tanggung jawabnya dituntut nanti. Di dunia nggak ada masalah, baik-baik aja, dibantu, ditolong. Tapi karena ahli warisnya, akhirnya di akhirat orang tuanya dituntut. Nah karena itu ditulis. Wasiat mereka tertulis. Wasiat mereka sudah tertulis sehingga enggak ada masalah apapun yang terjadi setelah meninggalnya. Tulis. Malah dikatakan, "Man mata bighairi wasiyatin la yatakallamu fi muddatil barzakh wa inna سواه فيقول بعضهم لبعض ما بال هذا المسكين فيقال إنه مات بغير وصية. Orang kalau meninggal tanpa wasiat, orang meninggal tanpa wasiat ini tidak berbicara sama sekali selama dia berada di barzakh. Dimulai mati sampai hari kebangkitan tidak ngomong belas, diem toh. Diem gak ngomong. Lah sedangkan mayit-mayit yang lain ketika di barzakh itu saling mengunjungi satu dengan yang lainnya. Seperti orang yang hidup, kadang datang ke sana, datang ke sini. Seperti orang yang hidup. Mereka, orang-orang yang sudah mati di dalam barzakh itu seperti itu. Saling mendatangi. Mereka berarti kalau saling mendatangi itu ngobrol, bercerita. Lah, tapi kalau orang yang meninggal tanpa wasiat, enggak ngomong. Seperti orang bisu, enggak ngomong. Dan lagi, dia tidak datang ke siapapun dan tidak didatangi. Jadi seperti orang yang dimusuhi sama semuanya. Seperti orang hidup sendiri. Gak ada yang datang kepada dia, dan dia juga gak datang kepada yang lain. Bayangkan, kalau kita hidup di kampung, gitu, orang gak ada yang datang ke kita, atau kita gak datang ke orang. Kemudian gak ada orang yang mau berbicara dengan kita, sumpah. Kalau seperti itu ya mendingan hidup di hutan. Sumpah. Lah bayangkan ini mulai dia mati sampai hari kebangkitan. Gak ngomong, tidak didatangi, tidak mendatangi. Sedangkan yang lainnya asik datang ke sana, ngobrol, datang ke sini, ngobrol, saling bercerita, saling berjumpa, saling bertemu dan yang lain sebagainya. Akhirnya sebagian mereka dengan yang lainnya mengatakan, mabalu hadzal miskin. Kenapa orang miskin ini, kasihan dia. Ada yang ngomong, iya, karena dia mati tanpa menulis wasiat. Karena dia mati tanpa menulis wasiat, sehingga dia gak ngomong, gak ada yang datang, dan dia gak bisa datang. Nah, karena itu wasiat ini hukumnya sunnah, bisa menjadi wajib. Hukumnya sunnah, bisa menjadi wajib. Terus itu yang keempat. Kemudian yang kelima, wa anta wa tanamata iban minadz dzunub mustaghfiran aziman ala an la ta'uda ila ma'siyatin. Hendaknya kamu tidur taiban dalam keadaan bertobat minadz dzunub dari dosa. Jadi jangan tidur kecuali kamu telah bertobat kepada Allah dari dosa-dosa yang kamu perbuat. Mustaghfiran, meminta ampun kepada Allah atas perbuatan dosamu. Aziman, niat ala alla ta'uda ila maksiatin, kamu tidak mengulangi kemaksiatan. Jadi jangan tidur kecuali bertobat dari perbuatan dosa yang telah kita perbuat, memohon ampun kepada Allah atas dosa itu, niat tidak mengulangi kemaksiatan. Dalam hadis diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dari Abi Sa'id Al-Khudri, Rasulullah mengatakan, man qala hina ya'wi ila firashi astaghfirullah alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum atubu ilaih thalatha marrat ghafarallahu ta'ala lahu dzunubah. Barang siapa ketika berbaring di kasurnya mengucapkan astaghfirullahalladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum atubu ilaih 3 kali, maka Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosanya. Yang kita pelajari dari Dakhiratul Musyarrafah, yang kita pelajari dari kitab Dakhirah, itu dianjurkan membaca 3 kali setelah tasbih, tahmid dan takbir. Fahfadha kama tahfadu bihi badakas salihin. Tasbih 33 kali, tahmid 33 kali, takbir 33 atau 34 kali. Kemudian kita membaca istighfar astagfirullah dikatakan Allah mengampuni dosa-dosanya. Dalam kitab Dakhira, di ta'liknya disebutkan diampuni dosanya sekalipun sebanyak busa di lautan. Sekalipun sebanyak daun di dunia. Sekalipun sebanyak hari di kehidupan dunia. Berapa hari coba? Kalau satu tahun itu kita pakai 360 hari. Satu tahun. Nah, kita hidup sekarang. Kita sekarang ini ada yang hidup sudah 15 tahun. Berarti 360 kali 15 berapa? Itu yang 15 tahun. Yang 20 tahun, yang 30 tahun, yang 40 tahun, yang 50 tahun. Itu masih umur kita. Lah belum umur-umur yang sebelum kita. Berarti hari di dunia ini berapa? Makin banyak. Sekalipun sebanyak hari di atas dunia. Diampuni dosa kita oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan apa? Membaca istighfar 3 kali sebelum. Kira-kira rugi gak kalau gak baca? Rugi. Nah, kalau sekarang ditanya, sudah hatam dakhira sudah. Dibaca kalau mau tidur. Sudah lewat pelajarannya? Sudah. Diamalkan? Sudah. Rugi nih. Dengan mudahnya kita bisa mendapatkan ampunan, tapi kita sia-siakan. Padahal itu juga untuk kita kembali. Nah, 3 kali. Kemudian, wa'azim alal khair li jami'il muslimin in ba'atakallahu ta'ala. Niatlah melakukan kebaikan untuk semua umat Islam jika Allah Subhanahu wa Ta'ala membangunkanmu. Jika Allah membangunkan kamu, niatlah melakukan kebaikan untuk seluruh umat Islam. Karena di dalam hadis juga Nabi mengatakan man awa ila firasyi la yanwi dzulma ahadin wa la yahqidu ala ahadin ufira lahu mastara. Kata Rasulullah, siapa yang berbaring di kasurnya, tidak niat menzalimi seseorang, tidak dendam kepada seseorang, diampuni dosanya, diampuni apa yang telah ia perbuat dari kejelekan. Diampuni oleh Allah apa yang telah ia perbuat dari kejelekan. Nah, tidur, niatlah tidak menzalimi seseorang, tidak dendam kepada seseorang. Apa? Niat melakukan kebaikan kepada umat Islam ketika bangun atau jika dibangunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari tidur. Niatlah kebaikan untuk semua umat Islam jika Allah membangunkan kita dari tidur. Wa tadhkur annaka satutja'u fil lahat kadzalik wahidan faridan laisa ma'aka illa amaluk. Ingat bahwasanya kamu akan dibaringkan di liang lahat juga seperti tidurnya kamu, wahidan sendiri, faridan sendiri. Kita tidur sendiri, nanti ditidurkan atau dibaringkan di liang lahat juga sendiri. Ingat ini. Ingat. Jadi kita tidur sendiri akan diletakkan atau dibaringkan di liang lahat juga sendiri. Laisa ma'aka illa amaluk. Tidak ada yang bersamamu saat itu illa amaluk, kecuali amal perbuatannya kamu. Tidak ada yang lain. Karena itu amal perbuatan itu teman yang baik. Yang lainnya meninggalkan kita. Harta meninggalkan kita. Saudara meninggalkan kita. Tapi amal perbuatan yang baik tidak meninggalkan kita. Selalu menemani kita. Kita di liang lahat, dia datang menemani kita. Karena itu dikatakan orang kalau mati itu akan mengikutinya 3. Saudaranya atau kerabatnya, hartanya, dan amalnya. Ketika mati, hartanya meninggalkannya. Tinggal 2. Kerabat, keluarga, teman, dan amal. Kenapa? Harta ketika mati bukan menjadi milik kita. kita sampai kuburan, kita diletakkan liang lahat, keluarga kita, teman kita, kerabat kita, itu meninggalkan kita. Yang setia menemani kita hanya satu, yaitu anak. Semuanya meninggalkan kita. Satu yang setia kepada kita, amal kebaikan kita. Amal kebaikan, ya, karena itu kita ingat. Kita harus ingat bahwa kita tidur sendiri. Nanti di liang lahat pun sendiri. Siapa yang menemani kita? Enggak ada yang lain. Amal perbuatan kita. Amal perbuatan kita. Karena itu wala tujzi illa bisa'yi, kamu tidak akan mendapatkan balasan dari Allah Subhanahu wa taala kecuali apa yang telah kamu lakukan, apa yang kamu telah perbuat. Kamu tidak akan mendapatkan balasan kecuali sesuai apa yang kamu perbuat. Kalau kamu berbuat baik, kamu akan mendapatkan baik. Kalau kamu berbuat jelek, kamu akan mendapatkan kejelekan. Faman ya'mal mitsqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mitsqala dzarratin syarran yarah. Orang itu akan dibalas oleh Allah sesuai perbuatannya. Kalau baik dibalas kebaikan, kalau jelek dibalas kejelekan. Wa anna sa'yahu sawfa yura. Apapun yang telah ia perbuat, apapun yang telah ia usahakan, dia pasti akan bisa melihat, akan memetik kebaikan dan kejelekannya. Itu beberapa